Mitra Bisnis Kompas menulis Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan beberapa syarat untuk calon presiden dan wakil presiden mendatang. Beberapa di antaranya termasuk pasangan calon harus WNI. Tidak boleh pernah menerima kewarganegaraan lain. Pasangan calon harus bebas dari hutang dan tidak pernah terlibat dalam G30 SPKI. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda tentang persyaratan-persyaratan ini? Misalnya WNI asli itu kan itu dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu memang sudah ada di sana, baru ditetapkan. Dulu itu hasil amandemen. Dulu kan harus orang Indonesia asli. Kemudian kan diganti. Jadi warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah misalnya memiliki warga negaraan lain sepanjang hidupnya gitulah ya. Nah, itu diturunkan dari Undang-Undang Dasar. Jadi bukan KPU itu. 18 itu sebenarnya praktis sebenarnya diambil semua dari Konstitusi Undang-Undang 45 ditambah dengan beberapa aturan perundang-undangan seperti itu. Jadi KPU ini kan selalu hanya menjadi pelaksana di lapangan. Kan. Apapun yang dia rumuskan itu selalu berasal dari konstitusi dan undang-undang dasar. Misalnya kayak waktu pemilu legislatif yang lalu, ada undang-undang mengatakan bahwa lembaga survei hanya boleh mengumumkan 2 jam setelah selesai di wilayah Indonesia Barat begitu. Dan kemudian aku kan sebagai ketua hubungan terlembaga dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, kami kemudian maju ke MK, oleh MK kemudian itu dibatalkan. Makanya kan kamu bisa melihat 9 April yang lalu, pengumuman hasil quick count itu setelah selesai di timur, itu sudah langsung bisa keluar. Nah, itu hasil dari uji materi. Nah, jadi kalau misalnya mau, harus dilakukan kalau misalnya tidak setuju dengan 18 itu sepanjang yang tidak berkaitan dengan konstitusi. Kalau berkaitan dengan konstitusi, hanya bisa diubah melalui amandemen. Tetapi kalau yang undang-undang, bisa diubah melalui uji yudisial di MK. Aku melakukan persepi itu, melakukan uji yudisial nggak lebih dari, kurang dari sebulan tuh. Disetujui oleh MK, selesai. Kalaupun ada keberatan terhadap 18 aturan itu, sepanjang dia terkait hanya dengan undang-undang, lakukan uji materi ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau terkait dengan misalnya konstitusi secara langsung, tidak bisa diubah. Itu hanya bisa diubah melalui amandemen. Ya, seperti kasus tadi, harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya, kemudian ada tambahannya dan tidak pernah mengubah kewargaannya, misalnya seperti itu. Ubah dari, itu hasil amandemen. Lalu Pak, banyak kritik terkait bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Ini dianggap sudah tidak relevan lagi mengingat Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu yang akhirnya memulihkan hak memilih dan dipilih mereka yang terlibat G30 SPKI. Kalau menurut Bapak, nah itu juga karena aturan MPR-nya kan belum diubah sampai hari ini mengenai Undang-Undang nomor 25 itu. Sampai hari ini kan belum dicabut, itu kan dulu mau dicabut oleh Gus Dur. Tapi kan DPR kan tetap nggak mau. Nah kalaupun mau sekarang, ya aku pikir ini tidak bisa diubah melalui uji yudisial. Hanya bisa diubah melalui, karena itu tetap MPR, jadi harus dicabut melalui sidang umum MPR. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan MPR yang baru. Kecuali mau dipaksakan yang sekarang, mungkin saja bisa. Tapi rasa-rasanya sulit sekali sekarang mendorong MPR untuk mencabut aturan MPR-nya begitu. KPU menurut aku tidak bisa disalahkan oleh karena mereka memegang berdasarkan konstitusi, berdasarkan TAP MPR, dan berdasarkan undang-undang. Sekali mereka tidak melakukan itu, pasti akan dihajar oleh pihak yang lain. Karena dianggap tidak memenuhi aturan konstitusi, TAP MPR, maupun juga aturan perundang-undang. Mereka hanya pelaksana dan menerjemahkan saja. Kalau melihat calon presiden yang ada saat ini, apakah ada calon yang akan terkendala akibat syarat-syarat ini, Pak? Nggak ada satu. Ada yang mengatakan Prabowo pernah pindah kewarganegaraan ke Yordania. Tapi kan isu itu pernah juga melanda Habibie kan? Tapi nggak pernah dibuktikan. Menurut aku sepanjang secara legal tidak ada ditemukan bukti-bukti bahwa seorang calon presiden melanggar semua aturan 18, aturan syarat KPU, nggak ada masalah. Sarankan sih kalau yang terkait undang-undang, kalau tidak setuju langsung ke uji yudisial aja. Tapi kalau yang setingkat TAP MPR, nggak ada jalan lain. Harus sidang umum MPR, dan kalau yang terkait dengan konstitusi, kalau memang nggak setuju, terpaksa harus melakukan amandemen. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.